rahimahullahu ta'ala. Qala malik rahimahullahu ta'ala lafzan aw taqdiran lafzan muta'alliqun bitaghyiri aydan muta'alliq itu amil yang beramal pada lafaz ini adalah taghyir. Jadi ana taghyira yakunu ahyanan lafzan wa ahyanan yakunu taqdiran. Perubahan akhir kata, harakat di akhir kata itu ada yang lafzan, ada yang takdiran. Definisi apa itu takdir lafzi dan takdir takdir lafzi dan takdiri itu disebutkan di tafsir tsaniyah. Bisa dilihat. Ma la yamna'u min nutqi biha mani'un, itu yang lafzi. Tidak ada yang mencegah untuk mengucapkannya. Adapun kalau ma yamna min nutqi bihi aw biha mani'un, ini yang takdiri. Definisinya lihat di tulisannya. Wa in kana al-harfu al-akhiru sahihan, kalau huruf akhir satu kata itu sahih, ini bukan mu'tal. Sahih lawannya mu'tal, yakni bukan alif, bukan ya, bukan waw. Fataghyiru lafzi, maka taghyirnya lafzi, yakni terdengar dalam ucapan, terlihat dalam tulisan. Tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkannya. Wa in kana mu'tallan fataghyiru taqdiri. Jadi kalau mu'tal, yang mu'tal akhir, akhirnya alif, maksudnya dari isim mankus, saya ulangi, isim maksur, atau akhirnya ya, ini isim mankus, maka taghyirnya takdiri. Karena ada mani' yang menghalanginya, yaitu at-ta'adzur wa-thaqal. Ada satu lagi, in kana mu'tallan, atau dia mudhaf ilai mutakallim. Satu lagi, dia mu'tal dan juga mudhaf ke ya mutakallim, juga takdiri li munasabah. Qala rahimahullahu ta'ala bal naqulu ja'a aliyun wa isa. Aliyun madmum lianna akhirahu harfun sahih. Isa ghairu madmum bal sakin lianna al-alif harfu illatin. Ya, bahkan alif itu la tuharrak, tidak bisa diharakati, sehingga ta'adzar. Ya, dia irobnya takdiri li ta'adzur, karena tidak mungkin dia dikasih harakat. Asyahid Isa, pada Isa taghayyurnya, taghyirnya takdiri, karena Isa isim maksur, akhirnya alif. Qala ra'aitu aliyan wa Isa. Aliyan taghayyara, berubah harakatnya. Wa kana min qablu marfu'an, dia sebelum ini marfu', wal ana huwa mansub, Qala li anna akhirahu harfu harfun sahih. Ya, karena huruf akhirnya adalah huruf sahih. Qala Isa lam yataghayyar. Li anna akhirahu harfu illah. Takdirnya takdiri. Maratu bi Aliyyin wa Isa. Aliyun taghayyara ila al-hafdhi bi Aliyyin. Isa lam yataghayyar, tetap. Idzan Aliyun mu'rabun. Kenapa mu'rab? Li'annahu taghayyara akhiruhu bi ikhtilafil awamir. Ali isim mu'rab karena berubah akhir harakatnya dengan berbeda-bedanya amil yang masuk. Ja'a Aliyun, ra'aitu Aliyan, maratu bi Aliyin. Isa juga mu'rab. Li'annahu taghayyar akhiruhu, karena akhirnya juga harakatnya berubah-ubah. Tetapi takdiran. Ia tidak lafalan. Karena dia isim maksur akhirnya alif layyinah. Walihada qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala lafalan au takdiran. Tadi isim yang diarab dengan takdiri ada tiga. Isim maksur yang akhirnya alif layyinah, kemudian isim manqus yang akhirnya ya, dan yang ketiga adalah yang mudhaf kepada ya mutakallim. Qala idzan al-i'rabu taghayyara taghyiru awahir al-kalim, adalah perubahan akhir-akhir harakat kata-kata bahasa Arab. Bahari biqaulihi taghyiru, keluar dari ucapan kita taghyir, ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya. La li'illatin, bukan karena illat, lakin libina, tapi karena sebab dia bina. Ya, i'rab lawannya bina. Kalau i'rab adalah taghyiru awahir kalim, kalau al-bina itu luzum akhir kalimati arhalatin wahidah. Mu'rab lawannya mabni. Kalau mu'rab adalah lafaz kata yang bisa berubah akhirnya, kalau mabni kata yang tidak bisa berubah akhirnya. I'rab lawannya bina, mu'rab lawannya mabni. Qala kharaja bihi, keluar juga dengan ucapan beliau taghyiru awahir, dari ucapan taghyir keluar darinya bina, karena bina itu luzum terus menerus ya akhir kalimat arhalatin wahidah. Keluar dari ucapan beliau awahir, taghyir awahir, awailuha wa wasatuha, kalau yang berubah itu adalah awal-awalnya atau tengah-tengahnya. Fala mabhatha fihi fi ilmin nahwi, yang berubah itu awalnya ya atau tengahnya, itu bukan pembahasan ilmu nahwu. Bal yabhathu fihi tayabhathu fihi fi ilmin sharaf, bahkan yang dibahas dalam pembahasan tersebut dalam ilmu sharaf. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala di ikhtilafin awamil, berubah-ubah akhir kata-kata bahasa Arab dengan perubahan-perubahan perbedaan-perbedaan amil. Kharaja bihi, keluar dari ucapan beliau li ikhtilafil awamil, ma idza taghayyara akhiru kalimati, apabila berubahnya akhir kata bi ikhtilafil lughat, karena perbedaan logat, perbedaan dialek, ya bukan karena amil. Fahadza la yu'addu i'raban, ya perubahan atau berbeda-bedanya akhir kata dengan sebab perbedaan lughat kabilah-kabilah Arab, itu bukan i'rab. Masalah contohnya adalah haitsu. Haitsu mabniun lidhamm, ini masyhur. Lakin ba'dul arabi yabniha ala fathi. Tetapi sebagian orang-orang Arab, sebagian kabilah Arab membaca dengan mabni ala fathi. Yaqulu haitha. Ada yang membaca haithu, ada yang membaca haitha. Wabadum yaqul, sebagian Arab, sebagian kabilah Arab membaca haithi dengan mabni ala kasri. Berarti berbeda-beda, kadang haitsu, kadang haitsa, kadang haitsi. Lakin taghayyuru al-akhiri huna, tapi perubahan akhir di sini pada kata haitsu laisa likhtilafil awamil, bukan karena berbeda-bedanya amil yang masuk, walakin likhtilafil lughah, karena perbedaan lughah bahasa dialek dalam di antara orang Arab, di antara kabilah-kabilah Arab. Qala, ucapan kita atau ucapan mu'alif rahimahullah lafzan atau takdiran, yakni anna at-taghyira qad yakunu lafzan wa qad yakunu takdiran. Kadang lafzan, yakni ma la yamna'u min nutqi bih mani'un, wa qad yakunu takdiran. Ya, yani ma yamna min nutqi bihi mani'un min at-ta'adzur aw istithqal aw al-munasabah. Bisa dilihat nanti di keputusannya. Yakunu lafzan, dia lafzan yani terlihat dalam tulisan, terbaca dalam ucapan perubahannya. Idza kana akhirul kalimi, jika akhir kata-kata tersebut harfan sahihan. Wa yakunu takdiran idza kana akhiruha harfa illatin. Ya, kalau isim, isim manqus, isim maqsur, dan sekali lagi tambah satu, idza kana akhiruha harfa illah, atau dia mudhaf ke ya mutakallim. Nah, jaa Isa wal qadhi wa akhi. Ra'aitu Isa wal qadhi wa akhi. Marartu bi Isa wal qadhi wa akhi. Ini tiga. Satu maksur, satu manqus, satu mudhaf ila mutakallim. Qala rahimahullahu ta'ala masalan qama Muhammadun. Qama fi'il madhi. Muhammadun fa'il marfu wa lam tarfi'hi tammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa zahirah? Li anna akhirahu harfun sahih. Dal qama Isa, qama fil madhi, Isa fa'ilun marfu wa lam tarfi'hi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana min dhuhriha at-ta'adzur li'annahu ismun maksur, si maksur. Qara fataghayyara akhiruhu, berubah akhir Isa. Ya, lakin takdiran, berubahnya takdiran. Walihada aqulu dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana min dhuhriha at-ta'adzur li'annahu yata'adzar. Kenapa yata'adzar? Tadi saya sebutkan. Kenapa ta'adzur? Karena alif itu la tuharrak. Alif, huruf alif la tuharrak. Yata'adzar, tidak mungkin dia dikasih harakat. Li'annahu yata'adzar. Qala wa yakunu taqdirul harakat khasan bihurufin illah. Maka takdir harakat itu khusus pada huruf illah. Walakinnaha takhtalifu fima bainaha, tetapi berbeda ya di antara huruf illah tersebut, baina thaqal wa ta'adur, antara illatnya thaqal dan ta'adur. Qala fal alifu wa hiya a'luha, yang paling mu'al, yang paling tidak mungkin dikasih harakat. Ya la yudrifiha alaiha, tidak mungkin nampak pada ali, pada alif itu dhammah wala fathah wala kasrah. Ya berbeda kalau ya seperti yang tadi saya sebutkan, ja'a Isa wal qadhi wa akhi, ra'aitu Isa wal qadhiya. Kalau yang alif, yang ya itu hanya dua, karena ada pada mansub dia nampak. Adapun yang alif, tiga-tiganya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kalau yang akhirnya ya dia hanya dalam keadaan rafa dan mahfud pada isim. Qala rahimahullahu ta'ala, lakinil waw wal ya wahuma ahwanu minal alif. Tetapi waw dan ya itu lebih enteng daripada alif. Kenapa? Li'anna al-wawa wal-ya tazharu alaihima al-fathatu, akan nampak padanya fathah. Yang dalam keadaan mansub dia nampak. Ya yad'u lan yad'u'a, yaqdi lan yaqdi, yaitu pada fi'il. Qala batalan, qala Allah ta'ala, lan nad'u'a min dunihi ilahan. Tadharu al-fathah, nampak fathah pada waw. Qala waliya juga tadharu fathah alaiha, nampak fathah padanya dalam keadaan masuk. Ya fatakulu ra'aitu al-qadhiya. Ya al-qadhi lan yaqdiya, muncul juga pada fi'il. Waliya muncul padanya fathah ketika dalam keadaan masuk. Qala wala tadhhar alaihima dhammatun wala kasratun, ya tidak nampak pada keduanya dhamma dan kasrah. Lakin nakulu mana'a min zuhuriha saqal, ya yang mencegah nampaknya dhamma dan kasrah adalah karena saqal berat. Berbeda dengan alif tadi, kalau alif itu la tuharrak, tidak bisa diharakati sehingga ta'adhar, tidak mungkin. Kalau ini masih mungkin dibaca, tetapi thaqal, berat mereka untuk mengucapkan dengan dhammah dan kasrah. Yakni anna dhuhur dhammah 'ala al-ya thaqil wa dhuhur kasrah 'ala al-ya thaqil. Ya, yakni nampaknya munculnya dhammah pada huruf ya itu berat. Munculnya kasrah pada huruf ya itu berat. Tapi tidak mustahil, tidak tenafikan, karena masih bisa. Berbeda dengan alif, kalau alif la tuharrak, tidak diharakati sehingga ta'adzar. Qala in sahha antuk sara pada tafiq huruful illah, walaupun kata beliau sahha, mungkin saja, sah-sah saja dikasrah, tetapi berat untuk dibaca. Iya, bisa saja mereka bilang maratu bil qadhi dengan kasrah ya, tetapi berat sehingga ya muqaddarah disaqal. Qala rahimahullahu ta'ala, fatattafiqu huruful illati ats-tsalatsati fi annahu yuqaddar 'alaiha ad-dhammu wal kasru, sehingga huruf illat yang tiga itu bersepakat sama-sama muqaddar ketika dalam keadaan dhammah dan kasrah. Qala amal fathatu, adapun fathah fatuqaddaru ala al-alif, ditakdir pada huruf, pada kata yang akhirnya alif, pada isim maksur. Kalau pada isim fatadhhar al-wawi waliyah. Ya. Demikian juga tadi pada isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Isim yang mudhaf ke ya mutakallim juga ditakdir ya rabbi takdiri pada tiga-tiganya. dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, juga kasrah muqaddarah, isim yang mudhaf ilaih mutakallim. Ja'a akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Tiga-tiganya muqaddar. Ya, lil munasabah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.